Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadiy hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, senantiasa tak lupa kita mesti senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat darinya untuk kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melestarikan nikmatnya untuk kita semuanya dan menambahnya dan memasukkan kita ke dalam bagian hambanya yang pandai bersyukur. Amin. Ikhwafin rahimani wa rahmatullah, melanjutkan kajian kita bahasan kitab Al-Qawil Musla fi sifatillahi wa asmaul husna li Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Alhamdulillah, kemarin kita telah menyelesaikan prinsip-prinsip al-qawaid di dalam dalil-dalil asma wa sifat. Bagaimana semestinya kita bersikap terhadap dalil-dalil nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau bagaimana semestinya kita berbicara tentang asma dan sifat-sifat Allah Taala ditinjau dari si dalil-dalilnya. Dan dari penjelasan kemarin kita dapatkan bahwa kaitannya dengan sikap terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, manusia khususnya yang menisbahkan dirinya kepada Islam terbagi menjadi tiga aliran. Yang pertama adalah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka memahami dalil-dalil Alkitab dan As-Sunnah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah alas sebagaimana zahirnya, di mana zahirnya menunjukkan bahwa Allah Taala memiliki sifat-sifat yang hakiki, bukan majas, bukan kiasan. Dan hakikat sifat-sifat Allah Taala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluknya. Kelompok kedua adalah kelompok musyabbihah atau mumatsilah atau ahlu tamsil, ahlu tasbih, di mana mereka memahami bahwa zahir dari dalil-dalil Alkitab dan As-Sunnah tentang sifat-sifat Allah adalah bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang hakiki, dan hakikat dari sifat-sifat Allah serupa dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Maka mereka disebut dengan musyabbihah, yaitu orang-orang yang menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya. dan pemahaman mereka adalah jelas sangat batil. Kemudian yang kedua, yang ketiga lah ahlu ta'til atau al-mu'attilah, yang mana mereka sebagaimana kaum musyabbihah memahami bahwa zahir dari dalil-dalil kitab dan sunnah menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat seperti sifat-sifat yang ada pada makhluk, dan ini tentunya tidak layak, tidak pantas bagi Allah Ta'ala. Berarti zahirnya tidak diinginkan, zahirnya bukan yang dimaksud. Maka lalu mereka menyelewengkan dan memalingkan makna nusus al-asma wa sifat kepada makna yang mereka inginkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ada yang dengan cara memaknai kepada makhluk, dibawa kepada makhluk, ada yang dibawa kepada sifat yang mereka imani, atau mereka berdiam diri, tawakuf, dan tidak berbicara tentang nusus al-asma wa sifat. Dianggap bahwa dalil-dalil asma sifat lah dalil-dalil mutasyabihat yang tidak bisa dipahami sama sekali, dan hanya Allah Ta'ala yang memahami apa maksud dari berita-berita Allah Ta'ala tentang dirinya. Nah, sempat saya singgung bahwa baik kelompok kedua maupun kelompok ketiga dari dua aliran sesat dalam asma wa sifat, yaitu musyabbihah dan mu'attilah, masing-masing terjerumus ke dalam kelompok satunya yang para ulama menyebutnya dengan kullu mu'attilin musyabbihun wa kullu musyabbihun wa kullu musyabbihin mu'attilun. Maka saya akan jelaskan di mana letak keterjerumusan masing-masing kelompok ke dalam aliran sesat yang satunya. Perhatikan, dan nanti kita akan lihat betapa jahatnya mereka, betapa buruknya mazhab mereka. Kullu mu'attilin mumassilun, setiap orang yang dia beraliran ta'til, yaitu pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah SWT, maka sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam menyerupakan Allah SWT. Di mana letak tamsilnya mu'attil? Ya, letak tamsilnya mu'attil. Wajhu tamsilil mu'attil. Sisi tinjauan atau pembuktian bahwa kaum mu'attil, yaitu pengingkar sifat-sifat Allah, maka sesungguhnya mereka telah melakukan penyerupaan Allah Ta'ala dengan yang lainnya. Tamsil yang pertama, ketika mereka ya, mereka memahami dalil-dalil dengan tasbih, fahmun nusus bitasbih. Jadi ketika mereka mendengar firman Allah SWT, misalnya Ar-Rahmanu Al-Arshtawa, kemudian atau Bal Yadau Mabsutotani, atau Tajri Bi'ayunina, atau Waja'a Rabbuka Wal Malaku Sofang Sofa, di mana di sana ada penyebutan sifat Allah istiwa, Allah naik, kemudian Allah berdua tangan, kemudian Allah datang, Nah, mereka memahami bahwa makna dari nas-nas tersebut adalah Allah serupa dengan makhluknya. Jadi memahami nas-nas tadi tasbih, Allah serupa dengan makhluknya. Ini tamsil mereka pertama. Karena mereka telah mentamsil nususus sifat, memaknai nususus sifat dengan tamsil. Walaysa kadzalik, padahal tidaklah demikian. Ya, tamsil mereka yang kedua yaitu tamsilullah bil jamadat awil ma'dumat bal mumtani'at. Dampak dari pengingkaran mereka terhadap dalil-dalil sifat maka menjerumuskan mereka ke dalam menyerupakan Allah dengan jamadat, dengan benda-benda mati. Karena yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak datang, tidak turun, itu adalah banyak benda-benda mati yang memiliki sifat seperti itu. Jadi mereka takut menyerupakan Allah adalah dengan makhluk yang sempurna yaitu manusia, tetapi justru terjerumus ke dalam apa? Menyerupakan Allah dengan benda-benda mati. Karena di antara perkataan mereka ketika dikejar, ketika mereka mengatakan Allah itu tidak mati dan tidak hidup, Allah tidak dalam alam dan di luar alam, Allah tidak memiliki sifat adil dan juga tidak zalim. Maka ketika mereka dibantah bahwa yang seperti itu tidak bisa, itu telah melakukan apa? Pengingkar, melakukan kontradiksi atau menggabungkan dua hal yang tidak mungkin bersatu. Lalu mereka menyebutnya contohnya dinding. Dinding kan tidak berbuat aniaya dan juga tidak berbuat adil katanya. Menunjukkan ada bahwa sesuatu tidak berbuat aniaya tapi tidak berbuat adil. Contohnya dinding. Nah, mereka semula hanya ingin apa? Tidak menyerupakan Allah dengan manusia. Karena yang datang, yang turun, yang mencinta, yang membenci, yang meridhoi, yang bergembira, itu adalah manusia. Lalu mereka lari dari menyerupakan Allah dengan manusia, tetapi menjadikan mereka terjerumus menyerupakan Allah dengan benda-benda padat atau benda-benda mati yang tidak mendengar, tidak melihat dan jenisnya. Sebagaimana mereka mengatakan tentang Allah Ta'ala, Allah tidak melihat, tidak mendengar dan lain sebagainya. Atau lebih parah dari itu, yaitu menyerupakan Allah Ta'ala dengan yang ma'dumat, yang tidak ada. Karena kalau dicermati bahwa tidak ada satupun sesuatu yang ada yang gak bersifat. Setiap sesuatu yang ada mau tidak mau pasti bersifat. Minimal ada tiga hal yang disifatkan kepada sesuatu yang ada. Yaitu ada itu sendiri, dia wujud, ada. Kemudian keberadaannya, kalau dia tidak ada dengan sendirinya, berarti ada karena diadakan. Wajibul wujud atau mumkinul wujud. Wujudnya harus tidak mau tidak mesti ada. Atau keberadaannya itu bisa ada dan bisa tidak ada. Yang ketiga, keberadaannya, ima dia berdiri sendiri atau menempat kepada sesuatu yang lainnya. Tidak mau tidak, kalau sesuatu itu betul-betul hakiki ada, minimal dia berarti ada, konkret wujudnya ada. Kemudian keberadaannya, mungkin kalau dia tidak wajib harus ada, atau ya bisa ada atau bisa tidak ada. Yang ketiga, keberadaannya mungkin dia berdiri sendiri atau keberadaannya menempat pada sesuatu yang lainnya. Tiga minimal. Maka kalau kemudian sesuatu tidak ada sifatnya sama sekali, itu sesuatu yang enggak ada. Jadi kalau Allah tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini, itu sama dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya sama sekali. Atau bahkan lebih parah lagi, kalau kita cermati bagaimana ketika mereka berbicara tentang Allah Taala, di mana Allah tidak begini, tidak begini, Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak, Allah tidak mati, tidak juga hidup. Maka itu sesuatu yang apa? Mustahil, mumtaniat. Yang mustahil adanya. Sesuatu ada tapi tidak di dalam alam dan tidak di luar alam. Ada tapi enggak di dua-duanya. Itu hanya yang mustahil. Ada tapi enggak hidup dan enggak mati. Apa itu? Itu hanya bisa diomongkan tapi tidak ada konkretnya. Tidak ada wujud di luar nalarnya. Hanya bisa dikhayalkan. Ada itu wujudnya, wujud khayali namanya. Wujud dihni. Tapi tidak ada dalam, di luar apa? Kenyataannya enggak ada, di luar benak enggak ada. Itu hanya bisa diomongkan tapi tidak bisa direalisasikan. Sesuatu yang ada tapi enggak di dalam makhluk dan tidak di luar makhluk. Allah itu ada tapi enggak di dalam makhluk dan tidak di luar makhluk. Gimana itu? Ya, ini tamsilnya Mu'attilah. Jadi mereka telah menyerupakan Allah SWT dengan sesuatu yang sangat jelek. Karena sejelek-jelek manusia, maka tetap secara kondisi dia ahsan taqwim, sebaik-baik penciptaan. Secara kodratnya, maka manusia lebih terhormat, lebih sempurna dibandingkan benda mati. Dan benda mati, walaupun dia benda mati, masih lebih terhormat dibandingkan yang tidak ada. Yang tidak ada, walaupun dia tidak ada, masih lebih mending dibandingkan yang mustahil. Jadi semakin sempurna keberadaannya, semakin sempurna. Semakin mendekati, semakin ada, semakin sempurna. Semakin sempurna keberadaannya, semakin sempurna. Semakin jauh dari keberadaan, semakin tidak sempurna. Dan itu makul. Oleh karena itu, mengapa kemudian orang sering bilang, ya jelek-jelek saya masih punya. Kamu? Kamu? Ya memang. Ya walaupun rumah kontrakan ya masih bisa ngontrak kamu. Tidur bawah jembatan ya perlu ngontraknya. Ya memang gubuk jelek, tapi rumah sendiri. Kamu? Jadi yang ada, walaupun jelek, masih lebih mending dibandingkan yang tidak. Ada yang tidak ada, tapi bisa mungkin adanya, itu masih lebih mending dibandingkan apa? Yang mustahil. Itu logika di dalam menilai sesuatu. Maka ketika mereka lari dari menyerupakan Allah SWT dengan makhluk yang sempurna itu manusia, justru mereka terjerumus ke dalam penyerupaan Allah dengan jamadat atau makdumat atau mumtaniat yang ada tapi mati, benda-benda mati, benda-benda mati di sini masuk termasuk pohon dan sebagainya. Jamadat itu lawan dari bentuk lain dari hayawanat atau ya kalau hayawanat itu kita dan binatang. Itu hayawan. Kita hayawan natik. Dan hewan bukan hayawanun natik. Nah, pepohonan dan sebagainya, gunung, matahari, bulan, bintang, itu jamadat. Oleh karena itu, para ulama mengistilahkan kaum Mu'tazilah ini, pengingkar sifat-sifat Allah, sebagai man ya'budul adam. Orang-orang yang menyembah sesuatu yang tidak ada. Dan betul bahwa para Mu'tazilah itu mereka tidak pernah menyembah Allah dengan yang Allah yang sebenarnya. Maka coba perhatikan baik-baik bahwa hanya ahlu sunnahlah yang betul-betul dia menyembah Allah. Ketika dia beramal baik sholat, puasa, zakat dan sebagainya diperuntukkan kemudian untuk siapa? Untuk Allah. Allah yang di mana? Allah yang seperti apa? Kalau seseorang beribadah dan dalam hati mereka bahwa ibadahnya untuk Allah yang ada di mana-mana, itu enggak ada. Untuk Allah yang ada di mana-mana tidak ada. Karena Allah itu hanya ada di atas ars. Maka untuk Allah yang di mana-mana enggak ada. Untuk Allah yang tidak mencinta tidak ada. Tidak ada wujudnya Allah yang tidak mencinta, enggak ada. Karena yang ada Allah itu mencinta dan dicintai. Dia menyembah untuk Allah yang tidak berpendengaran, tidak berpenglihatan, itu enggak ada. Karena adanya Allah itu berpenglihatan dan berpendengaran. Dia menyembah Allah yang bisa dilihat dan akan dilihat. Jadi dia menyembah Allah yang tidak bisa dilihat dan tidak akan dilihat. Padahal Allah itu bisa dilihat dan akan dilihat. Dia menyembah Allah yang tidak naik dan tidak turun. Padahal Allah yang sebenarnya, Allah yang ada itu adalah Allah yang naik dan juga kadang turun. Dia menyembah Allah yang tidak berwajah. Dia menyembah Allah yang tidak bertangan. Dia menyembah Allah yang tidak berkaki. Itu tidak ada Allah yang seperti itu. Allah yang ada itu Allah yang berwajah, bertangan, dan berkaki. Jadi siapa yang mereka sembah? Maka tidak ada bid'ah yang lebih buruk, yang lebih jahat melebihi bid'ah dalam asma sifat. Karena yang menjadi objek kejahatan itu Allah SWT. Jadi yang dijadikan bahan permainan, diacak-acak, di itu Allah objeknya. Maka kalau katakan kul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu Allah ma la ta'lamun. Katakan hanyalah sesungguhnya Tuhanku mengharamkan kepada kalian al-fawahisha, hal-hal yang keji, baik yang lahir maupun yang tersembunyi, berupa al-ithm, dosa, itu yang kaitannya hanya Allah dengan hamba dan Allah. Balbagya bighairil haq, dan penganiayaan terhadap pihak lain tanpa alasan yang dibenarkan. Wantu syriku bilai mengalami ngasil bi sultana, atau engkau mempersekutukan Allah sesuatu yang engkau tidak punya hujah tentangnya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan engkau berbicara tentang Allah sesuatu yang engkau tidak punya dasar, tidak punya ilmu tentangnya. Imam Al-Qayyim rahimahullah menjadikan ayat ini sebagai ayat yang bercerita tentang urutan dosa ditinjau dari yang teringan sampai yang terberat. Dan al-qaul Allah, Allah tempatkan kedudukannya lebih berat dosanya dibandingkan dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum musyrikin sedikit kesalahan dalam berbicara tentang Allah-nya tanpa ilmu. Hanya sedikit. Karena kaum musyrikin secara keseluruhan beriman kepada Allah sesuai dengan seperti apa Allah itu, sebagaimana keadaan Allah Ta'ala. Tapi hanya satu secara umum, yaitu mereka menganggap bahwa Allah menerima ibadah mereka kalau melalui perantara. Tapi yang disembah Allah yang sebenarnya, Allah yang di atas ars, Allah yang bertangan, Allah yang berwajah, mereka tidak pernah mengingkari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah secara umum. Berita-berita tentang Allah mereka imani. Tapi kalau hanya Allah saja yang disembah tanpa perantara, itu yang mereka tidak imani. Mereka tetap menganggap sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka, bahwa kalau beribadah kepada Ta'ala maka melalui perantara. Tapi yang mereka sembah betul Allah hanya melalui perantara. Adapun mereka, siapa yang mereka sembah? Karena Allah tidak seperti yang mereka yakini. Kalau kaum musyrikin, Allah lah seperti yang mereka yakini dari sisi asma dan sifatnya. Tetapi mereka berdusta atas nama Allah ketika Allah meridhoi disembah dengan cara syirik. Itu saja. Kemudian bagian keduanya yaitu wajuh sisi taktilnya memasil, wajuh taktil memasil. Kaum memasil yaitu yang telah menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya, maka sadar atau tidak sadar mereka telah melakukan pengingkaran, penolakan. Dalam tiga sisi. Yang pertama, yaitu mereka telah melakukan pengingkaran terhadap nusus tentang nafyu tamsil. Ta'tilun nusus an-nafyu tamsil. Ayat-ayat yang berbicara tentang jangan menyerupakan Allah dengan makhluknya banyak. Mereka kemanakan ayat-ayat itu? Allah berfirman, laisa kamitsli syai'un. Allah berfirman, fala tadribu lillahil amsal. Allah berfirman, walam yakul kufuwan ahad. Allah berfirman, la syarika lah. Allah berfirman, hal ta'lamu lahu samia. Yang itu semuanya maknanya kurang lebih sama. Itu tidak ada padanan bagi Allah Ta'ala. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Tidak ada yang seimbang dengan Allah. Tidak ada yang seperti Allah. Jangan membuat persamaan dengan Allah. Seakan-akan ayat-ayat itu tidak pernah ada dalam Al-Quran. Ketika mereka secara lancang memahami dalil-dalil penetapan sifat, berarti Allah sama, sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Yang kedua, yaitu ta'tilu nusus an ma'aniha as-sahihah. Mereka telah mengosongkan atau menolak, mengingkari makna dalil-dalil yang sebenarnya. Mereka telah mengingkari makna yang benar dari dalil-dalil asma wa sifat. Mengapa? Karena makna dari dalil-dalil asma sifat itu adalah bahwa Allah SWT memiliki sifat-sifat sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak sama dengan sifat makhluknya. Itu makna yang benarnya. Maka ketika mereka memaknai dalil-dalil sifat bahwa sifat-sifat Allah, betul Allah punya sifat tapi sifatnya sama dengan makhluknya, berarti mereka telah menghilangkan makna yang sebenarnya, mengganti dengan makna yang batil. Mereka menolak makna yang benar dan menggantinya dengan makna yang batil. Itu penolakan yang kedua yang mereka lakukan. Pengingkaran yang kedua yang mereka lakukan ketika mereka melakukan tasbih. Yang ketiga, la ta'tilullah an sifatil kamal. Mereka telah mengosongkan Allah, mengingkari Allah sifat-sifat kesempurnaannya. Mereka telah mengingkari sifat-sifat kesempurnaan Allah. Mengapa? Sebab ketika mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya, berarti mensifati Allah dengan kekurangan. Padahal Allah Ta'ala sempurna. Dan makhluk, betapapun dia makhluk, tetap ada batas kekurangannya. Ada kadar kekurangannya. Sementara Allah, kesempurnaannya tanpa batas. Tanpa ada cacat sedikit pun. Jadi sesempurna-sempurnanya makhluk, maka dia tetap kurang. Misalnya wajah, cari wajah yang paling sempurna, tetap ada kekurangannya. Maka ketika mereka menyamakan dengan makhluk, Allah dengan makhluk, misalnya wajah Allah sama dengan wajah makhluknya, berarti menisbahkan kekurangan pada wajah Allah. Dan tidak menetapkan kesempurnaan pada Allah Ta'ala. dan kaum musyabbihah sama-sama menyerupakan dengan makhluknya, maka lebih parah dibandingkan kaum musyrikin. Tadi saya sudah sebutkan di mana letak parahnya kaum mu'atilah dibandingkan kaum musyrikin. Quraisy yang mereka masih beriman kepada Allah dengan benar kecuali mereka musyrik. Kaum musyabbihah lebih parah dibandingkan kaum musyrikin. Dari si mana? Kalau kaum musyrikin, mereka hanya mensejajarkan makhluk dengan Allah dalam satu sisi saja. Mengangkat derajat makhluk sederajat dengan Allah Ta'ala dalam satu sisi. Yaitu apa? Sama-sama berhak untuk disembah. Itu saja. Dan mengangkat makhluk ke derajat Allah. Adapun kaum musyabbihah, kaum muasilah, maka menurunkan Allah serendah makhluknya. Mana yang lebih mending? Mengangkat makhluk ke atas atau menurunkan Allah ke bawah? Mana yang lebih mending? Mengangkat derajat pemulung sejajar dengan presiden atau presiden di sejajar dengan pemulung, mana yang lebih mending? Ya. Ya. Lebih menghina mana? Kera itu mirip kamu sama kamu mirip kera. Ya. Lebih mending mana? Sama-sama menghina atau tidak? Ya. Kera itu mirip kamu loh. Sama kamu itu mirip kera. Menghina atau tidak? Menghina. Tapi secara akal, penghinaan yang atas disamakan dengan yang di bawah itu lebih merendahkan martabat yang di atas dibandingkan mengangkat yang di bawah ke atas. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kadang sering muncul baik pertanyaan baik langsung secara lisan atau tersimpan di dalam batin. Walaupun sesungguhnya dari penjelasan kemarin yang memahami tentang ahmiyah dan urgensi tentang pelajaran asma sifat itu sudah tidak lagi muncul pertanyaan. Faedahnya atau keutamaan dari belajar asma sifat. Karena urusannya adalah mukmin atau kafir. Ya. Menjadi pembeda ini orang mukmin atau orang kafir. Dan kadang orang itu lebih menilai dari sisi yang zahir. Yang tampak secara zahir. Yang aplikatif, yang aplikatif yang dimana yang kasat mata. Sehingga ketika pelajaran agama tidak langsung bisa hasilnya dilihat secara kasat mata itu dianggap apa? Tidak penting. Kurang ya. Kurang manfaat lah. Karena enggak ada bentuk wujud konkret yang bisa dinikmati misalnya, yang kasat mata. Padahal agama itu adalah keimanan. Dan pokok dari orang mukmin la yu'minuna bil ghaib. Itu orang mukmin. Yang membedakan antara orang mukmin dan orang kafirlah al-iman bil ghaib. Bukan dari sisi amalnya, tapi yang dalam hatinya. Maka Allah memaafkan dosa dan tidak memaafkan kekafiran. Dosa sebesar apapun, kalau itu dosa yang bukan kekafiran atau kesyirikan, Allah masih mengampuninya. Seandainya Allah mengazabnya, ada batas akhir azab itu. Ada kadar di mana kemudian Allah Taala mencukupkan. Tapi tidak untuk kekafiran. Karena orang yang berdosa itu dia sadar dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar kalau dirinya keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak membantah Allah SWT. Dia tidak membantah. Tapi hanya tidak taat. Belum taat, belum patuh. Tapi tidak berani membantah. Yang haram-haram. Yang batil-batil. Tapi kalau orang kafir itu membantah. Tidak sejalan dengan Allah Ta'ala. Tidak satu kata dengan Allah Ta'ala. Allah bilang A, dia bilang B. Allah katakan halal, dia bilang haram. Allah katakan di sini, dia bilang di sana. Itu namanya tidak satu kata dengan Allah Ta'ala. Kalau orang berdosa, masih satu kata. Orang yang berzina, yang tidak kafir, pezina yang muslim, dia akan mengatakan zina itu berdosa. Allah melarang zina. Berbeda kalau pezina orang kafir, yang mengatakan zina halal itu bukan orang muslim, dia orang kafir. Karena apa? Membantah Allah SWT. Maka ikhfafin rahimani warabla. Jadi apa yang kita pelajari ini lah menyamakan antara apa yang kita yakini dengan apa yang Allah katakan. Bahwa semua yang Allah katakan, maka kita pun mengatakan demikian. Sama persis sesuai dengan informasi yang sampai kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua hal yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibangun di atas ilmu dari Allah taala, itu namanya al-qaul 'ala Allah bi ghairi ilmin. mencakup yang paling besarnya adalah berbicara tentang Allah sendiri, zat-Nya dan asma serta sifat-Nya. Yang kedua adalah tentang apa yang dibolehkan dan yang tidak diperbolehkan, yaitu halal dan haram, syariat. Maka berbicara halal haram itu juga termasuk al-qaul alallah. Wajib bagi siapa yang berbicara untuk mendasarinya dengan ilmu yang bersumber dari Allah Ta'ala, yang telah disampaikan kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran ketika para ulama salaf mengatakan man qala al-Qur'an makhluk huwa kafir. Yang mungkin kalau masyarakat umum, apa sih, apa namanya, perbedaan konkretnya itu loh, antara yang mengatakan Al-Quran kalamullah dengan Al-Quran makhluk, kalau sama-sama mengamalkan isinya apa bedanya? Kira-kira mungkin gak ada pertanyaan seperti itu? Ini mengatakan Al-Quran kalamullah, yang satu mengatakan Al-Quran makhluk, sama-sama mengamalkan, isinya diamalkan, perintah dan larangan sama-sama diamalkan, apa sih kejeleknya, apa mana bedanya? Tapi bagi orang yang berpikir, ya perbedaannya sangat jauh lah dan tidak bisa dibandingkan, sangat tidak bisa dibandingkan. Karena yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia telah membantah Allah SWT. Tidak sependapat dengan Allah. Sekalipun dia tunduk dalam hal-hal yang lainnya. Tetapi ketundukannya bukan atas dasar kepatuhan kepada Allah. Kalau memang dia patuh kepada Allah, maka dia patuh kepada apa yang dikatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Dan mana yang lebih terhina, antara orang yang dikatakan telah berdusta dengan orang yang memerintah tapi enggak dipatuhi? Mana yang lebih terhina? Yang dikatakan kamu telah berdusta, atau disuruh enggak mau? Kamu jujur tapi saya enggak mau lah. Atau enggak, apa? Iyalah, tapi sebenarnya kamu berdusta itu. Mana yang lebih hina? Ya. Dan ya, mengatakan Al-Quran makhluk sama dengan menyatakan lo berdusta. Kok bisa? Iya, kalau katakan apa, kalam Allah. Bahwa Al-Quran itu firman-Nya, hatta yasma'a kalamullah, berarti Allah sendiri yang berfirman, bukan yang lainnya. Ya, nah, ikhwah fin rahimani wa rahmatullah, orang-orang Islam liberal yang gak pantas sebut Islam, atau sekarang ganti jin, jaringan Islam Nusantara, itu hanya ganti baju saja agar lebih bisa diterima. Kalau Islam liberal terlalu apa, artinya nama yang enggak enak lah didengar di telinga, dan kurang membuat orang itu merasa memiliki. Tapi kalau Islam Nusantara, maka ya lebih bisa landing di hati-hati orang-orang Indonesia. Walaupun kadang karena yang lebih ditonjolkan Nusantaranya Nusantara Jawa, mungkin orang Sulawesinya juga kalau Islam Nusantaranya gitu enggak mau juga. Itu bukan Nusantara tapi Islam Jawa gitu kan. Dan itu pun sesuatu yang tidak mungkin bisa dipraktekan. Hapus dari bahasa Indonesia seluruh yang bahasa Arab. Kelabakan juga. Ya, tuntut mereka. Jangan gunakan bahasa Arab. Gunakan semua bahasa yang ada di Indonesia. Ima Sundanya atau transfer ke dalam bahasa Indonesia. Jangan gunakan bahasa Arab. Satu pun. Kalau enggak mau ke Arab-Araban. Ya. Tidak akan bisa mereka melakukannya. Dan akan sangat sulit bagi manusia Indonesia untuk tidak menggunakan bahasa Arab dalam pembicaraan sehari-harinya. Atau orang kafirnya pun menggunakan bahasa Arab. Iman, bertakwa, semuanya itu bahasa Arab semua. Emang ada bahasa Indonesia iman itu? Gak ada. Takwa? Gak ada. Sabar? Bahasa Arab. Tawakal? Bahasa Arab. Apa lagi? Kursi bahasa Arab. Ya, hati-hati dengan slogan-slogan Islam Nusantara. Itu hanya ajaran kekafiran. Mau mengajak Anda semua kafir, itu aja. Siapa yang menerimanya, maka dia menerima kekafiran. Karena semua nas Al-Quran mandi harus dibawa kepada konteks keindonesiaan. Yang tidak sesuai maka ditolak. Atau ya bahasanya tidak ditolak, disesuaikan. Dulu sudah ada sesungguhnya membumikan Al-Quran. Itu sama aja, hanya ganti redaksi. Sekarang mengindonesiakan Al-Quran, menusantarakan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu supaya ya sesuai dengan wajah Nusantara. Karena enggak mungkin mereka mengatakan tolak Al-Quran, itu enggak mungkin. Akan apa? Akan ditentang mentah-mentah, tolak Al-Quran dan hadis. Maka gimana? Bagaimana memahami Al-Quran dan As-Sunnah tapi sesuai dengan konteks Nusantara. Ya, kita lanjutkan pada kaidah tentang asma. Kembali ke depan. Setelah kita menyelesaikan bahas tentang kaidah-kaidah terkait dengan dalil-dalil asma dan sifat, maka kita mulai kepada furu'nya, cabangnya. Yaitu berbicara tentang asma Allah SWT. Apa kaidah prinsip-prinsip yang harus dipegang terkait dengan bahasan asma Allah SWT? Al-qaidatul ula, asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Kaidah yang pertama, bahwa nama-nama Allah SWT semuanya lah husna. Apa itu husna? Ai balighatun balighatun fil husni ghayatuhu, yaitu mencapai puncak keindahannya, di mana tidak ada keindahan lagi di atasnya. Dalilnya walillahi al-asmaul husna, dan milik Allah lah nama-nama yang husna. Dan kalau kita lihat redaksi ayat, maka itu ada hasyr, ada pembatasan, di mana tidak ada yang memiliki nama yang terindah kecuali Allah. Walillahi al-asmaul husna. Beda maknanya kalau kemudian dibalik, al-asma'ul husna lillah, itu beda. Secara kaidah bahasa Arab beda arti antara al-asma'ul husna lillah dengan walillahil asma'ul husna. Kalau susunan normal mubtada khobar itu antum sudah belajar mahasiswa pemat ilmi. Jadi al-asmaul husna lillah itu susunan mubtada khobar. Mubtadanya depan, khobarnya di belakang. Kalau ini walillahil asmaul husna, ya khobarnya di depan, mubtadanya di belakang. Maka dalam kaidah bahasa Arab, takdimu mahaku at-takhir yufidul hasar. Jadi mengedepankan yang asalnya di belakang itu memberikan makna pembatasan. Maka ini kalau terjemahkan, hanya Allah sajalah yang memiliki nama-nama yang terindah, yang tersempurna, yang terbaik. Nah, apa alasannya nama-nama Allah menjadi nama-nama yang terbaik, yang terindah? Mu'alif menyebutkan di sini satu alasannya. Wadzalika li'annaha mutadzamminatun li sifatin kamilatin. Lanasofiha biwajhil wujuh. Lahtimala wala taqdira. Hal itu disebabkan karena nama-nama Allah tersebut terkandung di dalamnya atau mengandung sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan di dalamnya dari sisi manapun juga. Ini alasan keterindahan Asmaul Husna, Asma Allah Taala. Jadi sekali lagi, keterindahan nama itu ketika nama itu sekaligus mengandung sifat di dalamnya. Jadi bukan mujarad alam. Maka nanti kita dapatkan bahwa Asma Allah Taala a'lam wa osof. Pada kaidah keduanya, jadi bukan isim alam tok, tapi sekaligus bermakna. Contoh isim alam apa? Isim alam apa aja? Apa aja isim alam? Secara umum nama-nama manusia itu semuanya isim alam. Muhammad, Ali, Zubair, Zaid, Fatimah, Aisyah, Soleha, dan sebagainya. Itu isim alam. Dan tidak sekaligus berfungsi sebagai sifat. Kecuali untuk nama Nabi kita. Maka namanya sekaligus sifatnya. Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Hashir. Nama-nama Nabi sekaligus sifatnya. Di antara nama-nama yang sekaligus sifatnya, nama-nama Al-Quran. Itu isim alam dan sekaligus sifatnya. Al-Quran, dimana Al-Quran karena dia bacaan. Al-Kitab, karena dia maktub. Al-Furqan, karena dia pembeda, dan itu nama sekaligus sifat. Seperti juga nama-nama hari kiamat, Al-Qiyamah, Al-Qari'ah, dan seterusnya. Itu nama dan sekaligus sifatnya. Adapun nama-nama kita, maka itu mujarad nama. Jadi kalau kebetulan sifatnya seperti namanya itu hanya kebetulan, tapi tidak otomatis. Maka ada namanya mukmin tapi kafir, ada. Ada namanya Abdullah tapi Adullah, ada. Namanya Jamil tapi Qabih, ada. Karena itu isim alam saja. Itu yang dimaksud di sini, bahwa Asma'ullah disebut husna karena mengandung sifat, dan sifat yang terkandung dalamnya yang paling sempurnanya. Yang la naqsa fiha biwajin minal wujuh. Jadi kesempurnaan sifat yang terkandung dalam nama tersebut adalah yang paling sempurnanya. Maka beliau contohkan di situ Al-Hayyu misalnya. Itu asma Allah, Al-Hayyu. Sifat yang terkandung dalamnya Al-Hayat. Dan Al-Hayat yang dimiliki oleh Allah Hayatul Kamilah. Yang tidak didahului dengan tidak ada dan tidak akan berakhir dengan tidak ada. Tidak akan berakhir dengan hilang. Dan di dalam perjalanan kehidupan Allah pun tidak ada hal-hal yang menyebabkan kekurangan kesempurnaan hidupnya. Maka Allah lanjutkan setelah Allahu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jadi dihilangkannya dari Allah sinnah wan naum karena keduanya itu mengurangi kesempurnaan hidup. Maka saking sempurnanya hidupnya Allah, maka tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Karena keduanya akhul maut. Maka dalam ayat yang lainnya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Di samping itu, bahwa ketika hidupnya Allah lah hidup yang sempurna, maka konsekuensinya pasti memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya, ilmu, kudrah, asma, al-basar dan lainnya. Maka ikhwafitin rahimani warahmatullah, berdasarkan kaidah di atas, tidak setiap kata yang mengandung sifat kesempurnaan itu Allah bernama dengannya. Tidak setiap isim yang di dalamnya terkandung sifat kesempurnaan maka Allah bernama dengan nama tersebut. Karena untuk menjadi asma Allah, maka kata itu, isim tersebut adalah isim yang mengandung makna kesempurnaan yang dalam seluruh sisinya. Tidak ada celah untuk sisi jelek. Penetapan asma Allah dari Alkitab atau As-Sunnah itu sangat ketat. Ya, Al-Alim. Asma Allah atau bukan? Wawal alimul hakim. Di dalam kata al-alim terkandung sifat apa? Al-ilmu. Allah disifati dengan ilmu atau tidak? Allah disifati dengan ilmu atau tidak? Disifati atau tidak? Hah? Iya, kok ragu? Iyalah. Al-iroda, kehendak. Allah disifati dengan iroda atau tidak? Disifati atau tidak? Iya. Allah itu berkehendak. Irodatullah. Al-murid, asma Allah atau bukan? Asma Allah atau bukan? Al-murid asma Allah atau bukan? Bukan. Ya. Ilmu sifat kesempurnaan. Dan nama Allah Al-Alim. Al-Iroda sifat kesempurnaan. Cacat. Kalau artinya bagian dari kekurangan kalau sesuatu tidak memiliki irodah. Maka irodah sifat kesempurnaan. Dan Allah memilikinya. Tetapi Allah tidak dinamakan al-murid. Mengapa? Karena sifat iroda kesempurnaannya tidak dalam seluruh sisinya. Berbeda dengan sifatul ilm. Itu kepemilikan ilmu sempurna dalam seluruh sisi. Tidak ada celah untuk kejelekan. Sempurna, mutlak. Kalau iroda, kesempurnanya terbatas. Selama punya tujuan baik. Kalau punya kehendak tapi jelek, enggak sempurna. dibatasi kalau kehendaknya itu kehendak yang baik, itu baru. Sempurna, bagus. Tapi kalau punya kehendak jelek, buruk, cacat. Tujuannya harus bagus terus, tidak boleh tujuan jelek. Nah, karena ada celah itu, maka al-murid tidak layak jadi asma Allah. Itu yang disyaratkan oleh mu'alif dengan wala takdiro. Kan beliau katakan lanaqsa biwajib minal wuju, lanaqsa fiha biwajib minal wuju, la ihtimala wala takdiro. Nah, tidak ada takdir jeleknya. Antum yang sudah belajar bahasa Arab tahu takdirnya. Apa maksud takdir? Kan kalau antum bilang wa fa'il muqaddar, apa namanya, wa fa'iluhu mahdzuf, takdiruhu ali misalnya gitu. Yang belajar bahasa Arab tahu apa itu takdir. Takdir di sini bukan takdir dalam bahasan qada wal qadar. Jadi kalaulah disebutkan. Ya. Kemudian al-makr. Allah disifati dengan sifat makar atau tidak? Allah disifati dengan sifat makar atau tidak? Ya. Dalilnya wa makaru wa makarullahu wallahu khairul makirin. Yakiduna kaida waqidu kaida. Yukhadi'ullahu wa huwa khadi'uhum. Ya, al-makr wal kaid wal khida itu semakna. Makar ditinjau dari kata makar itu tidak bisa dikatakan sifat kesempurnaan atau tidak sempurna. Karena tergantung. Tapi kalau iroda, kalau tanya, sifat iroda sifat kesempurnaan atau bukan? Iya. Kalau iroda, kehendak. Tapi kalau tanya al-makr, sifat makar, memiliki makar, sempurna atau tidak? Nanti dulu. Karena makar itu, ditinjau dari kata itu, dua kondisi. Berbeda dengan iroda. Titik pun iroda. Bagus kalau punya iroda. Tapi karena ada kemungkinan iroda jelek, maka tidak layak. Ya semua. Kalau makar, dari katanya itu sendiri sudah bercabang. Baik atau buruk. Maka lebih-lebih tidak layak lagi. Allah bernama Al-Makir. Karena ada kemungkinan makar baik dan kemungkinan makar buruk. Makar baik itu kalau memakari musuhnya dan mampu mengalahkan musuhnya, itu kesempurnaan. Bisa membuat tipu daya kepada musuhnya, itu baru kesempurnaan dan menang. Tapi kalau makari teman itu jelek. Yang antum istilah dikadali gitu. Itu jelek. Namanya pengkhianat, namanya berkhianat. Maka kata Nabi, al-harbu khida. Perang itu adalah khida. Tipu daya, tipu muslihat. Jadi orang kalau enggak bisa membuat makar, dia tidak sempurna. harus dia bisa. Artinya mestinya bisa membuat makar. Karena suatu saat makar itu dibutuhkan. Kepada siapa? Kepada musuh-musuhnya. Tapi jangan digunakan untuk memakari temannya, sahabatnya. Itu sifat buruk, karena itu khianat. Ya, jadi ilmu sifat kesempurnaan secara mutlak dari seluruh sisi. La ihtimala wala taqdira. Al-irada sifat kesempurnaan. Tapi tidak mutlak. Karena qad yakunu syarron taqdiran. Ada caranya jelek secara takdir. Al-makar ini sifat kesempurnaan fi wajhin. Ditinjau dari satu sisi bisa sempurna, tapi ditinjau dari sisi yang lainnya bisa jelek. Maka ihtimalan. Ihtimal baik dan ihtimal jelek. Nah, syarat untuk asmaul husna itu al-kamal al-mutlak la naqsa fiha biwajhin min wujuh la ihtimala wala takdir. Tidak ada ihtimal jeleknya dan tidak ada takdir jeleknya. Harus kamal mutlak min kulli wajhin. Biwajhin min wujuh. Jadi untuk contoh yang memenuhi syaratlah al-alim, karena mengandung sifat kesempurnaannya mutlak, lanak sofiyah biwajimul wujuh, tidak memenuhi syarat contohnya al-murid, karena walaupun terkandung sifat kesempurnaan, tapi takdirnya qad yakunu syarron. Demikian juga al-makir, walaupun bisa mengandung sifat kesempurnaan, tapi sekaligus juga bisa mengandung sifat kekurangan, ihtimal. Pada syaratnya la ihtimala wala takdira. Ya. Kemudian di dalam kaidah yang pertama juga mualif menyinggung tentang kedudukan asma Allah Subhanahu wa taala. Bahwa asma Allah taala kesempurnaannya itu sudah didapatkan dengan kesendiriannya. Al-Alim itu nama kesempurnaan. Dan sudah sempurna walaupun disebutkan sendirian Al-Alim. Maka apabila digandengkan dengan nama yang lainnya, itu al-kamal fokol kamal. Kesempurnaan di atas kesempurnaan. Seperti misalnya al-hakimul alim atau al-alimul hakim. Jadi kalau Allah menyebutkan namanya bergandengan, satu nama dengan digandengkan dengan nama yang lainnya, itu ada nilai lebih dibandingkan ketika menyebutkan secara terpisah sendiri-sendiri. Jadi ketika disebutkan terpisah, Al-Alim menunjukkan tentang kesempurnaan ilmu Allah, Al-Hakim menunjukkan tentang kesempurnaan hikmahnya Allah SWT. Ketika kemudian digandengkan, maka akan lebih nampak lagi tentang betapa kesempurnaan Allah Ta'ala, yaitu menyatunya antara ilmu Allah dengan hikmahnya. Al-hikmah wadu syek fi mahali. Hikmah itulah meletakkan suatu pada tempatnya. Maka peletakan Allah SWT segala sesuatu pada tempatnya itu dibangun di atas ilmunya. Dan ketika Allah Ta'ala mengilmui segala sesuatu, maka dia pun meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan tidak setiap yang alim dia hakim. Tidak setiap yang hakim dia alim. Adapun Allah sekaligus alim dan hakim. Kita banyak tahu hal. Tahu tapi enggak melakukan yang semestinya tahu. Tahu kalau sampah tempatnya mestinya di tempat sampah, tapi buang sembarangan. Ini alim tapi tidak hakim. Punya ilmu tapi tidak punya hikmah. Kadang orang itu yang dilakukan betul, tapi bukan karena ilmu, tapi kebetulan dia enggak tahu, memang tempatnya di situ enggak tahu. Tapi kebetulan saja pas gitu. Maka hikmahnya bukan karena ilmu, tapi karena kebetulan. Maka misalnya kita sering dengar apa? Al Ghafur Ar-Rahim, Ghafur Rahim digandengkan Al Ghafur Rahim. Al Ghafur sendiri kesempurnaan, Ar-Rahim sendiri kesempurnaan. Gandengan keduanya Al Kamal Fokol Kamal. Dan di sini ada informasi ketika digandengkan bahwa Allah telah mengampuni itu karena kasih sayangnya. Karena tidak setiap orang memaafkan itu karena kasih sayang. Banyak orang memaafkan karena gak berani, gak mampu untuk balas. Maka yaudahlah, dimaafkan. Karena apa? Ya dia memang gak berani balas. Atau karena butuh. Kalau dia dimaafkan nanti kan, nah, kalau saya ada apa-apa, nah. bukan karena sayang. Maka kadang al-azizul ghafur digandengkannya al-azizul ghafur. Allah maafkan padahal Allah mampu. Bukan Allah tidak mampu. Allah mampu seandainya Allah mau menyiksa. Tapi itu tidak lakukan, Allah memaafkan. Itu kesempurnaan. Adapun orang yang memaafkan, tapi karena tidak mampu membalas, mau gak mau dia maafkan, itu bukan kesempurnaan. Jadi Allah mampu untuk membalas, menghukum, tetapi Allah tidak hukum, karena Allah adalah penyayang. Al-Ghafur Rahim, Al-Azizul Ghafur. As-Sami'ul Basir. Ini banyak. Setiap yang didengar pasti dilihat. Setiap yang dilihat kalau bersuara pasti didengar. Banyak orang melihat enggak mendengar. Banyak mendengar tapi tidak melihat. Allah sempurna dalam keduanya. Pendengarannya dan penglihatannya. As-Sami'ul Basir. Nah, di sana ada nama-nama Allah Ta'ala yang penyebutannya mesti bergandengan. Dua nama kedudukannya seperti satu nama. Maka ketika menyebutkan mesti bergandengan. Tidak boleh terpisah. Karena kesempurnaan baru tampak ketika digandengkan sekaligus dalam penyebutan. Seperti al-awwal wal-akhir. Wal-awwalu wal-akhiru. Al-dhahir dan batin. Wal-awwalu wal-akhiru. Wal-dhahir wal-batinu. Maka siapa saja yang menyebut salah satu dari dua nama al-awwal akhir, mesti dia sebutkan pasangannya. Ketika dia menyebutkan al-zahir, dia sebutkan pasangannya. Dan itulah pujian kepada Allah Ta'ala. Dan tidak selayaknya dia hanya menyebutkan yang satu tanpa menyebutkan yang lainnya. Maka kalau ada seorang ibu atau seorang ayah menamakan anak dengan Abdul Awal, maksudnya Abdul Awal wal Akhir gitu. Nah, ya. Jangan Abdul Awal saja. Abdul Awal wal Akhir gitu. Abdul Zahir wal Batin gitu. Kalau di Indonesia kan ya enggak apa-apa. Abdul Zahir dan Batin gitu. Abdul Zahir dan Batin. Jangan Abdul Awal tok. Karena kesempurnaan itu akan tambah ketika dua-duanya. Al-awal wal-akhir. Al-zahir wal-batin. Sebagian ulama masukkan an-nafi' wal-dhar. Ya. Nah. Yang tidak cermat di dalam kaidah ini, maka akan terjadi serampangan di dalam menamai Allah SWT. Jadi dia kira karena ada ayatnya atau hadisnya langsung, oh berarti Allah bernama ini. Padahal tidak. Karena tadi, untuk menjadi asma Allah Ta'ala ketat persyaratannya. Berbeda kalau kita mau mengambil sifat-sifat Allah. Menetapkan sifat-sifat Allah itu lebih longgar. Tapi kalau menetapkan asma, ketat. Maka para ulama mengatakan babul sifat awsa min babil asma. Berbicara tentang sifat lebih fleksibel daripada berbicara tentang nama. Ya, dari keterangan yang saya sampaikan tadi, contoh yang saya sampaikan, berarti di kata yang bermakna, kata yang mengandung makna, mengandung sifat di dalamnya, itu ada berapa tadi? Sudah. Ada berapa? Tiga. Berarti kurang satu kalau mau dihitung. Yaitu apa? Yang mengandung sifat yang jelek murni. Itu lebih tidak bisa lagi untuk diajarkan Allah Ta'ala. Al-Mayyit misalnya. Atau apalagi Al-Dhalim. Al-Jahil. Itu karena apa? Sifat yang terkandung dalamnya sudah sifat apa? Sifat ketidaksempurnaan, sifat kekurangan. Dengan demikian berarti kata lafaz ditinjau makna yang terkandung dalamnya, atau sifat yang terkandung dalamnya ada 4. Yang mengandung sifat yang sempurna, yang mutlak dalam seluruh sisinya. Nah, ini yang bisa jadi asma Allah. Contohnya Al-Alim, Al-Aziz, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Jabbar dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah yang mengandung sifat kesempurnaan tetapi takdirnya bisa jelek. Kesempurnaan tidak mutlak karena takdirnya bisa jelek. Contohnya Al-Murid, Al-Mutakallim. Dan lain sebagainya. Maka Allah disifati dengan sifat tersebut, tetapi tidak dinamai dengan nama tersebut. Allah disifati dengan Irodah, tidak disifati dengan Al-Murid. Allah disifati dengan Al-Kalam, tidak dinamai dengan Al-Mutakallim. Allah disifati dengan Fi'il, Al-Fi'il, tapi tidak dinamai dengan Al-Fa'il. Kemudian yang ketiga berarti yang sekaligus bisa baik dan bisa buruk. Ini lafaz kata yang sifat yang terkandung dalamnya sekaligus bisa baik dan bisa buruk. Ya, ada dua kemungkinan baik atau buruk. Maka Allah juga tidak dinamai dengan nama lafaz tersebut seperti Al-Makir, Al-Khadi, Al-Mustahzi. Dan lain sebagainya. Yang keempat, ya lafaz yang sifat yang terkandung dalamnya adalah sifat naqas, sifat kurang. Sifat ketidaksempurnaan. Seperti khianat, al-mayy, maut. Maka Allah tidak namakan al-kha'in. Allah tidak namakan al-mayyit, tidak namakan ad-dhalim. Tidak dinamakan dengan al-jahil. Karena itu memang nakes makna yang terkandung dalamnya. Ya, kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan pada sesi kedua bismillah. Istirahat kurang lebih 10 menit. Dari sekarang akhir dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.